Kali orang cari pinang, aku is sayang, jepul kok tolak. Pinggir curang kali ini putar, kowe tak sayang, matamu pijam. Si ciloro barku itu lu, aku kok tolak, tep isong buyu. Kuyo prukong talane kusti aku kok. Jepul koe nganggepi among kekancan. Aku trimo pamit lungo. Muko-muko koe seso ora kelong.